selalu kau tetap ku kenang. Walaupun aku jauh, namun hatiku berdetak. Kau yang tak pernah tahu, aku yang berharap kehadiran. Adakah di sana